Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ambil dari penjelasan mu'alif terkait dengan orang yang melakukan safar, bahwasanya orang yang sedang safar dibolehkan baginya untuk berbuka dan diambil tarjih di sini oleh mu'alif dalam kitab Fiqh Muyassar bahwa yang afdal bagi orang yang melakukan safar ketika ada masyakkah atau akan memadaratkan dirinya, itu afdolnya adalah berbuka karena mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwasanya puasanya seseorang ketika safar bukan termasuk dari kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya ajma'al a'immah ala jawazis siyam wal fitr fi nahari Ramadan lil musafir. Para a'immah bersepakat atas bolehnya untuk berpuasa dan juga berbuka di siang bulan Ramadan bagi orang yang musafir. Jadi ulama sepakat orang yang melakukan safar boleh dia apakah memilih untuk berbuka atau memilih untuk tetap puasa. Wakhtalafu fil afdal minhuma. Hanya saja para ulama berselisih mana yang lebih afdal, lebih utama, apakah berbuka atau tetap puasa. Itu yang menjadi perselisihan di antara mereka para ulama. Ada di antara mereka yang merojihkan afdolnya puasa, ada di antara mereka yang mentarjih merojihkan afdolnya berbuka, dan di antara mereka ulama ada yang mentafsil merinci, dan itu yang ditarjih dirojihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau kondisinya dia itu adanya masakoh lebih ringan bagi dia ketika ada masakoh, maka afdolnya adalah untuk berbuka. Kalau adanya masyakkah memberatkan dengan puasanya, maka afdolnya adalah berbuka. Adapun kalau dia tidak adanya masyakkah, kondisi stabil, maka afdolnya adalah berbuka. Afdolnya adalah berpuasa. Kalau kondisi stabil, tidak adanya masyakkah, biasa-biasa saja kondisinya kalau dia berpuasa, maka afdolnya adalah berpuasa. Dikarenakan dengan puasa, yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah dalam kondisi safar di bulan Ramadan, beliau tetap berpuasa sebagaimana sahabat Abdullah ibn Rawahah itu tetap berpuasa. Dan apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya itu adalah sesuatu yang lebih utama. Sesuatu yang lebih utama. Dan di dalam kita itu berpuasa ketika safar, ketika kondisi stabil, lebih utama untuk berpuasa. Dikarenakan dengan puasa seseorang akan lebih segera untuk melepaskan tanggung jawab. Berbeda kalau dia itu tidak berpuasa, dia mengambil qadha, maka tentunya dia telah mengakhirkan amalan tersebut, telah mengakhirkan zimahnya, tanggung jawabnya, sehingga tentunya menyegerakan tanggung jawab itu lebih utama daripada mengakhirkan. Juga dengan alasan kenapa afdal untuk berpuasa, dikarenakan seseorang dengan berpuasa itu lebih ringan bagi dia dibandingkan dia memilih untuk tidak berpuasa. Seseorang ketika dia berpuasa di hari-hari puasa di bulan Ramadan, tentunya itu akan lebih ringan bagi dia dibandingkan apa? Berpuasa di luar bulan Ramadan. Dan itu mujarab, sesuatu yang terbukti. Orang ketika puasa di bulan Ramadan bersama orang-orang lain, itu lebih ringan daripada puasa di luar bulan Ramadan sendirian. Maka sesuatu yang lebih ringan bagi orang untuk menjalankannya, tentunya itu lebih afdol daripada dia menjalankan yang lebih susah. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang dia itu melakukan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ulaikal usat, mereka itu yang tetap melakukan puasa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan safar dan mendapati sebagian sahabat itu kepayahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil minum dan beliau pun mengangkat minum tersebut, kemudian beliau pun berbuka agar supaya para sahabatnya pun berbuka semuanya. Maka yang masih tetap berpuasa, Rasulullah memperingatkan ulaikal usad. Mereka itu telah bermaksiat, Karena di situ adanya unsur meninggalkan rukhsah, sedangkan seseorang ketika berpuasa dia kondisi masyakoh, maka dia diperintahkan untuk supaya berbuka. Maka kalau dia mampu kondisinya yaitu stabil, maka dia afdolnya adalah untuk tetap berpuasa. Adapun ketika dia masyakoh, maka dia itu berbuka. Nah, itu terkait dengan orang yang melakukan safar. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan apabila orang yang safar tersebut ternyata adalah orang yang kondisinya kabir, tua renta, atau yang sakit kondisinya dia ternyata layur jabara'uh, tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang berlarut-larut. Apakah dia telah terbebaskan dari yang namanya puasa dan fidyah? Maka saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, walaupun haknya mereka adalah tidak kena kewajiban puasa, akan tetapi tetap dia itu untuk membayar fidyah. Tetap dia membayar fidyah, walaupun dia ketika melakukan safar, dia tidak terkena kewajiban untuk melakukan puasanya. Tidak terkena kewajiban untuk berpuasa, tetapi dia tetap membayar fidyah, karena fidyah itu adalah dibebankan bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi hadar, dalam kondisi safar maupun mukim. Kemudian kata mu'alif di sini disebutkan udur yang berikutnya, asalisu al-haidu wa nifasu, termasuk udur yang membolehkan untuk berbuka, untuk tidak puasa, adalah haid dan nifas. Fal mar'atul lati atahal haidu awin nifasu tuftir fi ramadhan wujuban wa yuhramu alaiha saum. Seorang perempuan yang sedang didatangi oleh al-haid atau nifas, seorang perempuan yang sedang kedatangan tamu tiap bulan, yaitu haid atau dia nifas, maka keduanya berbuka di bulan Ramadan secara wajib. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk berbuka, dan haram baginya untuk melakukan puasa. Haram baginya untuk melakukan puasa. Walau somat lam yasiha minha, seorang perempuan yang sedang haid atau nifas kok tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bukankah seorang perempuan apabila sedang mengalami haid dia tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa, maka itulah diantara bentuk kurangnya agama seorang wanita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan sisi kurangnya agama seorang wanita adalah seorang wanita ketika sedang mengalami haid, maka dia tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa, karena hukumnya haram melakukan ibadah tersebut bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita yang sedang haid atau nifas, apabila haid dan nifasnya terjadi ketika sudah menjelang maghrib, tinggal 5 menit taruhlah, yang waktu sebentar lagi berbuka, maka wanita tersebut wajib berbuka walaupun tinggal 5 menit. Kalau dia tetap paksakan puasa, melanjutkan puasa dan menghitung puasanya tersebut, maka dia melakukan keharaman. Walaupun tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit, ah sayanglah. Sudah seharian penuh berpuasa, masa kok saya batalkan? Tinggal 5 menit. Kalau ternyata keluar darah haid atau darah nifas, maka wajib berbuka. Haram untuk melanjutkan. Karena apa? Seorang wanita ketika sedang haid, dia tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasanya. Jadi walaupun sudah seharian dia berpuasa, tinggal 5 menit tenggelam matahari, dia wajib berbuka, haram melakukan puasanya. Karena memang seorang yang wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak melakukan sholat dan melakukan puasanya. Demikian juga seorang wanita sebaliknya, ketika haidnya atau nifasnya telah selesai, telah bersih, arti kata bersih yaitu sudah tahur, walaupun belum mandi, 5 menit sebelum terbit fajar shadiq, 5 menit sebelum terbit fajar shadiq, dan dia tahu kalau dirinya telah bersih, berhenti haidnya, dan sudah berhenti nifasnya, 5 menit lagi terbit fajar shadiq, wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa, sehingga dia sempatkan untuk melakukan sahur, walaupun seteguk air, atau sesuap nasi, atau mungkin sebutir korma, kalau ada, dia lakukan sahur. Untuk menunaikan bentuk sunahnya, walaupun tinggal 5 menit. Adapun dia belum mandi, maka itu tidaklah membatalkan puasanya. Kondisi dia belum mandi, itu tidaklah membatalkan puasanya. Boleh dia untuk mandi setelah melakukan sahur atau sudah terbitnya fajar. Sehingga tidak boleh beralasan bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas, kemudian bersih, berhenti haidnya dan nifasnya, tinggal 5 menit masuk fajar shadiq, kemudian dia, aku lagi haid kok, aku gak puasa, atau aku lagi nifas, aku gak puasa, padahal tahu telah berhenti. Maka walaupun 5 menit sebelum fajar shadiq, maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun kondisi dia belum mandi junub, maka itu tidak membatalkan puasanya. 6. Itu terkait dengan yaitu udzur yang ketiga ini. Wa yajibu alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya, wanita yang sedang haid atau nifas, untuk mengqadanya ketika dia tidak boleh berpuasa karena haid dan nifas. Tapi dia wajib mengqadha, membayar, mengganti di luar bulan Ramadan. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i siyam wa la nu'maru biqada'i shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu menimpa kami hal tersebut, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi ketika seorang wanita sedang haid atau nifas, di bulan Ramadan, dia enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Tetapi sholatnya tidak ada keharusan qadha, adapun puasanya itu harus diqadha, harus diganti, dibayar di luar bulan Ramadan. Adapun sholat tidak ada qadha, tidak ada syariat mengqadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.